Dosakah jika marah-marah kepada anak yang malas belajar? Terkadang memarahi anak yang malas belajar itu diperlukan. Terkadang memarahi anak yang malas belajar itu diperlukan, karena dia telah meninggalkan atau telah malas di dalam melakukan satu kewajiban. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan, apabila di antara anak-anak mereka melakukan satu keharaman atau meninggalkan satu kewajiban, maka mereka memarahi anak-anaknya. Hanya saja tidak boleh berlebihan dan tidak boleh diikuti dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Karena hakikatnya marah tersebut adalah bagian dari terbiah, bagian dari pendidikan, sehingga sang anak itu tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah dan dia memperbaiki dirinya. Dan hendaklah sebagai orang tua itu mencari tahu apa sebab kemalasan anaknya belajar, dan apa sebab-sebab yang bisa memotivasi anaknya, ini yang lebih baik yang dia lakukan. Dan marah secara berlebihan dan terlalu sering dilakukan itu juga tidak baik, karena akan berdampak pada kejiwaan si anak, minimal kalau besar nanti dia juga jadi anak, dia juga jadi anak yang pemarah, dia juga jadi orang yang pemarah, karena ini yang dia dapati dari orang tuanya. Taib. Wallahu a'lam.